Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanaharha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah sampai di 10 hari terakhir bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan naungan yang membuat kita tenang berada di rumah Allah. Tapi sampai masanya bangunan ini akan roboh. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakib intasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu barulah jiwa-jiwa sadar apa yang sudah dia lakukan. Di mana tempat bernaung? Pohon rindang tumbang. Bangunan yang roboh, kokoh, hancur, berkeping. Saat itu manusia, wataran nasa sukara, kau sangka mereka mabuk. Wama hum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azab Allahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat. Siapa yang mendapatkan naungan Allah? Ada dua orang yang mendapatkan naungan Allah. Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayangkan Allah. Ijtama'a alaih, bertemukan Allah. Watafarraqa alaih, berpisah punkan Allah. Mereka dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mencari orang-orang penting. Hari ini kita mencari penguasa. Sampai masanya nanti Allah akan mencari mereka. Allah bertanya kepada mereka, Ainal muta'abbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku, tidak menyakiti karena aku, tidak fitnah adu domba karena aku, tidak pernah menganiaya karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku mau berikan naungan kepada mereka. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Allah mencari mereka bukan karena Allah tak tahu, Allah mah tahu, tapi karena Allah ingin beritahu kepada siapa yang tak tahu dan siapa yang tak mau tahu, bahwa ada yang mendapat naungan aku. Saat itu tak ada naungan kecuali naunganku. Di bawah singgasana arasku, di bawah bayang-bayang singgasana kekuasaanku, mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Berkasih sayang karena kuasa akan sirna, berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena suku, berapa banyak orang akan dilepas pangkat jabatan sukunya karena melanggar pantangan suku. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun rasnya, bagaimanapun warna kulitnya, dia adalah saudaramu. Itu yang diajarkan Nabi kita 14 abad silam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memanggil Sayyidina Ali, Nabi tidak memanggil Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Umar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Utsman. Yang dipanggil Nabi adalah Bilal. Bilal, sami'tu dafna 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selapmu dalam surga. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat setelah wudu. Yang diangkat sebagai muazzin adalah Bilal, yang berkulit hitam, budak miskin susah, hamba sahaya, naik ke atas Ka'bah. dia yang mengumandangkan azan. Peristiwa Fathu Makkah, 10,000 pasukan dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Bilal mengumandangkan Allahu Akbar. Andai yang mengumandangkan kalimat itu Utsman bin Affan, orang akan berkata karena dia kaya. Andai yang mengumandangkan itu Sayyidina Ali, orang akan berkata ya itu saudara sepupunya. Andai yang mengumandangkan itu adalah Sayyidina Umar, orang akan berkata karena Umar yang paling kuat tenaganya. Andai yang mengumandangkan itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang akan berkata ya tentulah Abu Bakar karena pengorbanan hartanya, tentulah Abu Bakar karena mertuanya. Tapi yang mengumandangkan itu adalah Bilal bin Abi Rabah, yang tidak dipandang karena warna kulitnya, yang tak dipandang karena nasab suku bangsanya, tapi Allah memuliakan dia lebih dulu sendalnya masuk surga daripada kita. Allah memuliakan dia karena dia mengumandangkan azan di atas Ka'bah Baitullah. Allah memuliakan dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah kesucian hatimu. Wa a'malikum, dan etos kerja perbuatanmu. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya mal, harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia, dunia, dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas, celupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji, pandang apa yang tinggal di ujung jarimu. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan riba. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaqul zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada saudaraku yang hari ini diuji Allah dengan kebutaan, insyaAllah buta itu akan berakhir. Ketika kematian tiba, semua akan terang benderang. Hancur tubuh dimakan cacing tanah, tapi iman akan menerangi jiwa. Tapi kalau yang buta itu adalah mata hati, la ta'mal absaru, yang buta itu bukan dadanya, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Pertama kali buta itu hati, setelah itu dia akan menjalar ke telinga, setelah itu akan menular ke mata. Khatamallahu ala qulubihim, satu tetes hitam dalam hati. Kalla balrana ala qulubihim, setelah itu menular ke telinga. Wa'ala sam'ihim, setelah itu dia akan menutup mata. Wa'ala abasarihim ghishawah, kalau hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, sempurnalah penderitaan. Dia sedang dalam nikmat yang besar, kata orang. Dia sedang dalam kehidupan yang nyaman, kata orang. Tapi sebenarnya summum bukumun umyun, tuli, peka, bisu, buta, la ya'qilun, tak dapat berpikir. La yarji'un, tak dapat kembali ke jalan yang benar. Nikmatilah kehidupan, hasil dari perselingkuhan, hasil dari permusuhan, hasil dari menjegal. Maka pepatah Melayu mengatakan menjegal kawan seiring. Mengapa yang dikatakan menjegal itu kawan seiring? Karena musuh tak mungkin menjegal kita, karena kita sadar dia adalah musuh kita. Yang selalu menjegal itu adalah yang kita sangka kawan sahabat, menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Untuk apa? Hanya setetes air kenikmatan dunia. Setelah kau minum kau akan haus, makin kau minum kau makin haus, karena dia adalah air laut yang tak pernah menghilangkan dahagamu. Sampai masanya kematian itu akan datang, yang tinggal hanya azabnya saja. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati. Kau akan mati menghadap Allah, membawa barang-barang haram yang kau usahakan pagi, petang, siang dan malam. Sanggupkah hartamu yang banyak itu menolong engkau di pengadilan mahkamah keadilan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Apa yang akan dibicarakan tangan? Bima kanu yaksibun. Semua yang pernah dilakukan dulu, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Tipu-tipu, dusta-dusta, khianat-khianat, fitnah-fitnah akan kau pertanggungjawabkan sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kau berdosa kepada Allah, bila kau mengkhianati Allah, bila kau berbuat zalim kepada Allah, insyaallah beristighfar, Allah akan mengampunkan segala dosamu. Ma min muslimin yuzinimu zamban. Ada orang silap, silah, khilaf, melakukan dosa. Summa yatatahar. Mandi, berwudu, tayamum, suci. Summa yusalli rak'ataini. Salat sunat dua rakaat. Salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Putih, bersih, mati dalam keadaan taubat nasuha. Seperti kain yang tak bernoda. Tak ada bercaknya, tak ada silapnya, tak ada salahnya. Tersenyum wajahnya. Karena dosanya hanya kepada Allah semata. Tapi dosa kepada kawan, dosa kepada sahabat, pengkhianatan. Bagaimana engkau meminta maafnya? Bagaimana kau akan mengembalikan hartanya? Bagaimana engkau akan mengembalikan nama baiknya? Apakah cukup dengan kata maaf? Apakah cukup dengan minal aidin wal faizin? Mohon maaf zahir dan batin. Kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Sahabat menjawab, la mata lahu wala dirham, la dirham lahu wala mata. Orang yang tak punya uang, orang tak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Bukan. Bukan itu orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang dia menghadap Allah, solatnya banyak, solat tahajud, solat witir, solat duha, tahiyatul masjid, israq, awabin, solatnya banyak, wasiyamin, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bait, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, infak, sedekah. Tapi ternyata dia sudah mengkhianati sahabatnya, dia sudah menzalimi orang lain, dia akan dituntut di hadapan Allah. Ya'ti yaumal qiyamah. Ukhizat hasanatuhu, diambil solatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diberikan pada orang yang dulu memfitnahnya, diambil solatnya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Faniyat hasanatuhu, akhirnya amal itu habis. Walam yuqadha alaih, tak selesai. Yang menuntut masih banyak. Terlalu banyak sahabat-sahabat yang dikhianati. Selalu banyak fitnah-fitnah bertebaran. Terlalu banyak kata-kata kasar. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Turihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa turihat fitnar. Lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Kekal selamanya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka karena perbuatan aniaya kepada sesama hamba Allah. Ramadan mendidik kita lebih tinggi dari sekedar simpati, tapi kita merasakan empati. Apa yang kau rasakan saudaraku, itulah yang kurasakan. Kau lapar, aku juga lapar. Kau haus, aku juga haus. Kau marah, aku juga marah. Ketika cuaca mulai panas terik, gula darah turun, emosi naik, saat itu kita sama-sama menahan, sama-sama mengatakan, in syatamahu ahadun, kalau ada orang berkata kasar, in qatalahu ahadun, kalau ada orang mengajak berkelahi, maka kau katakan dua kali, inni sha'im, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Berapa lama ini dikendalikan? 30 hari lamanya. 29, 30 hari lamanya. Kau kendalikan hawa nafsu. Tapi kenapa kau rusak? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini bulan pelatihan. Bukan bulan penumpukan amal. Ini bulan mengkadar jiwa. Kena kita selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan yang menang bergulat. Orang yang kuat bukan orang yang kuat bela diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika emosinya naik. Kalau kau marah sedang berdiri, duduklah. Kalau kau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau kau marah dalam keadaan belum berwudu, berwudulah. saat itu dia menjadi kobaran api neraka, panas, menyambar. Matikan dia dengan air wudhu, tak juga selesai kau akan mandi. Saat itu kau merasakan ketenangan, angkat tanganmu. Ini masalah besar, tapi ada yang maha besar tempat kau mengadu. Masuk ke dalam masjid, kau angkat kedua tanganmu, kau katakan dia yang maha besar, Allahu Akbar. Aku tak akan melawan ya Allah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ulurkan tanganmu yang perkasa itu untuk menimpakan batu besar ke atas kepalaku, ma ana bi basiti yadi ilayka liaqtula, aku tak akan balas saudaraku Habil. Begitu kata Habil kepada Kabil, saudara kandung, seibu sebapa, sama-sama lahir dari rahim Hawa, sama-sama dari seorang ayah bernama Adam. Tapi ternyata hati itu melawan. Dia ambil batu besar, dia timpakan kepada saudaranya. Dia tak pandang ini sebagai saudara, dia tak pandang ini sebagai seayah, dia tak pandang sebagai seibu. Ini musuh yang harus aku musnahkan. Tapi yang keluar dari mulut Habil, la in basatta ilayya yadaka, andai kau timpakan batu besar itu kepala aku, ma ana bi basiti yadi ilayka liaqtula, aku tak akan balas. Habil tak membalas bukan karena dia lemah. Habil tak membalas bukan karena dia lumpuh. Habil tak membalas bukan karena dia sakit. Kenapa kau tak balas Habil? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. 12 jam, 13 jam dia tahan makan, dia tahan minum. Kenapa kau tak makan? Kenapa kau tak minum? Itu anakmu, itu istrimu, itu makananmu, itu uangmu. Kenapa kau tak makan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tak melawan bukan karena dia tidak berani. Dia tidak melawan bukan karena dia pengecut. Kau sangka kau hebat, kau sangka kau gentleman, kau sangka kau perkasa di hadapan manusia. Dia lemah tampaknya, tapi sesungguhnya dia sedang takut kepada Allah. Itulah buah daripada ibadah. 30 hari, 30 malam tak makan, tak minum, tantuk ditahan, iktikaf. Apa yang diinginkan? La'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Kalau sudah ibadah banyak, tak juga ada rasa takut kepada Allah, perlu merenung sejenak. Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, siapa yang salatnya, ibadahnya, puasanya tak mencegah dirinya dari zalim, tak mencegah dirinya dari berkhianat, tak mencegah dirinya dari menimbulkan fitnah. Falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rezekinya lancar? Mengapa jabatannya tinggi? Mengapa mobilnya mewah? Mengapa kuasanya hebat? Mana Allah? Apakah Tuhan itu tidur? Tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tak mengantuk, dia tidak tidur. Kenapa dia tidak hukum langsung? Dia sedang dihukum Allah, tapi bukan dalam bentuk kematian, bukan dalam bentuk kesakitan, bukan dalam bentuk kebakaran, bukan dalam bentuk kehilangan. Dia sedang dihukum berbaju kenikmatan, tapi dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka, orang-orang yang zalim itu, aku panjangkan umurnya, aku tinggikan kuasanya, aku murahkan rezekinya. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat keras. Wa makaru, mereka buat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas dengan tipu daya yang sangat hebat. Mereka mengatakan mungkin Allah lalai, mungkin Allah lupa. Tidak. Wa mallahu bighafilin amma yaf'aluz zalimun, Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah lupa. Allah hanya ingin mengulur layang-layang itu agar tinggi, supaya tersangkut ke tempat yang tak ditemukan orang. Innallaha la yumliru zalim, Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Hatta idza aqatahu lam yufrithu, sampai ketika azab itu datang, maka tak ada satu pun yang dapat menyelamatkannya. Kalau hari ini kita ditegur Allah dengan sakit, bersyukurlah. Hari ini ditegur Allah dengan keadaan kehilangan, bersyukurlah. Yang kita khawatirkan dosa, zalim, aniaya, fitnah, tapi tak ada satu pun teguran. Allah sedang membiarkan kita merenung sejenak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.